Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nasil darsana insyaallah min kitab Syarhil Qawaidil Arba' li fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarah Al-Qawaidil Arba' karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan kaidah yang ketiga, yaitu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah-tengah manusia yang mereka berbeda-beda sesembahannya, muncul di tengah-tengah manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan beragam sekutu dan peribadahan kepada selain Allah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi, orang-orang saleh, para wali. Dan di antara mereka ada yang menyembah batu dan pohon, dan bahkan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Bahkan ada yang menyembah api. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak membeda-bedakan siapa yang disembah dari selain Allah tersebut. Sama saja yang disembah malaikat atau batu, patung, semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bantahan atas mereka yang mengatakan bahwasannya kesyirikan itu adalah menyembah patung, menyembah batu, pohon, bukan menyembah malaikat. Kalau menyembah malaikat, nabi dan orang soleh itu bukan kesyirikan. Ini pendapatnya Ubadul Qubur, para penyembah kubur. Orang-orang musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibantah dengan kaidah yang ketiga ini, bahwasannya Nabi SAW memerangi mereka semua yang menyembah malaikat, nabi, orang soleh, atau yang menyembah batu, patung, dan yang semisalnya. Karena semuanya adalah perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak disembah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, ya, baik itu malaikat ataupun kepada nabi atau yang semisalnya, maka dia telah menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Karena malaikat, nabi, wali, orang soleh dan seterusnya tidak berhak untuk diibadahi. Yang berhak diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian Syekh mendatangkan dalil-dalil. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka semua sehingga tidak terjadi lagi fitnah, kesyirikan, dan sehingga peribadahan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa dalilu syamsi wal qamar qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya di sana ada yang menyembah matahari dan rembulan adalah firman Allah ta'ala, wa min ayatihi al-laylu wan nahar wa syamsu wal qamar la tasjudu li syamsi wa la lil qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam dan siang dan adanya matahari dan rembulan, dan jangan kalian sujud kepada matahari dan jangan kalian sujud kepada rembulan. Itu jangan beribadah atau jangan menyembah matahari dan jangan menyembah rembulan. Ini dalil bahwasanya di sana ada yang menyembah matahari dan menyembah rembulan. Wa dalilul malaika qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya di sana ada yang menyembah malaikat adalah firman Allah ta'ala, wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan dia tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan yang disembah. Ya. Sembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada yang menyembah malaikat. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya di sana ada yang menyembah para nabi adalah firman Allah ta'ala, wa in qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta kunta lin nasi tattakhidhuni wa ummiya ilahain min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan yang disembah dari selain Allah? Maka Nabi Isa alaihi salatu wasallam menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidak berhak untukku mengatakan sesuatu yang tidak pantas bagiku. Jika aku mengatakannya, maka sungguh engkau telah mengetahuinya ya Allah. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Sesungguhnya engkau ya Allah, Allamul Ghuyub, maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini menunjukkan bahwasanya ada yang menyembah para nabi. Ya. Ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, kemarin kita sampai di sini, kita lanjutkan. Wa dalilus salihin qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasannya di antara mereka ada yang menyembah orang-orang saleh. Ya. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 57. Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatuhu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka itu yang diseru dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Mereka yang diseru, yang disembah, yang diibadahi, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab. Mereka berlomba-lomba siapakah yang lebih dekat dengan Allah. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna azabah, dan mereka takut kepada siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil bahwasanya di sana ada yang menyembah orang-orang saleh atau yang mereka anggap sebagai wali dari wali-wali Allah. Mereka menyembah orang-orang saleh dan menyembah wali-wali Allah, padahal orang-orang saleh tersebut, wali-wali Allah tersebut, mereka sendiri berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan peribadahan murni untuk Allah. Bahkan mereka berlomba-lomba siapa yang paling dekat dengan Allah. Mereka sangat mengharap rahmat Allah. Mereka sangat takut dengan azab Allah. Ya, ini orang-orang soleh yang mereka ibadahi dari selain Allah. Maka ketika mereka seperti ini, orang-orang soleh yang mereka ibadahi dari selain Allah seperti ini, ya, mereka butuh kepada Allah. Bahkan berlomba-lomba siapa yang lebih dekat dengan Allah. Ya, sangat mengharapkan rahmat Allah, maka mereka tidak berhak untuk diibadahi. Mereka tidak berhak untuk diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka sendiri berlomba-lomba bagaimana supaya dekat dengan Allah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari jalan untuk bisa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang mereka sembah dari selain Allah. Orang-orang saleh yang mereka sembah dari selain Allah. Ini menunjukkan tidak boleh menyembah orang-orang saleh, karena mereka sendiri orang-orang saleh berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil bahwasanya di sana ada orang-orang yang menyembah orang-orang saleh, menyembah para wali dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya yang menyembah nabi, malaikat, orang saleh, yang menyembah matahari, rembulan dan seterusnya, semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membeda-bedakan orang yang menyembah malaikat dengan orang yang menyembah batu atau patung. Semuanya sama, karena semuanya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang ayat ini dalam surat Al-Isra ayat 57. Wa dalilus salihin. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dan dalil as-salihin yakni anna hunaka man 'abada as-salihin minal bashar, yaitu dalil bahwasannya di sana ada orang yang menyembah orang-orang saleh dari kalangan manusia. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka yang diseru dari selain Allah tersebut, mereka sendiri mencari wasilah, mencari jalan untuk mendekatkan diri, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, itu kepada Allah. Ayyuhum aqrab, bahkan mereka berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah. Kila ayat ini ada dua pendapat. Kila ada yang mengatakan nazalat hadhil ayatu fi man ya'budul masiha wa ummahu wa uzairan. Ada yang mengatakan bahwasannya ayat ini turun tentang orang-orang yang menyembah Isa al-Masih dan ibunya dan Uzair. Itu tentang orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Nasrani yang menyembah Isa dan ibunya, dan orang-orang Yahudi yang menyembah Uzair. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa bin Allah, Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah. Nah, ta'alallahu amma yaqulun. Ada yang berpendapat ayat ini turun tentang orang-orang yang menyembah Isa al-Masih, ibunya dan Uzair. Fa akhbara subhanahu annal masiha wa ummuhu Maryam wa Uzairun kulluhum ibadun lillah. Maka Allah mengkhabarkan bahwasannya Isa al-Masih dan ibunya, yaitu Maryam dan Uzair, semuanya adalah hamba-hamba Allah. Yataqarrabuna ilallah. Mereka semua berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Isa, ya, ibunya Maryam, kemudian Uzair, ya. Mereka semua berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzab, dan mereka takut dengan siksa Allah. Fahum ibadun, maka mereka adalah para hamba. Muhtajun ilallah, mereka butuh kepada Allah. Muftakiruna ilaih, mereka fakir, perlu kepada Allah. Yadu'unahu, mereka berdoa kepada Allah. Wa yatawassaluna ilaihi bitta'ah, dan mereka mencari jalan untuk dekat kepada Allah. Bitta'ah, dengan melaksanakan ketaatan. Sehingga Allah katakan, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Rabb mereka, yaitu kepada Allah. Ya'ni al-qurb minhu. Ya. Mereka berusaha untuk bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bito'atihi wa ibadatih. Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan dengan menjalankan peribadahan kepada Allah. Fadalla ala annahum la yasluhuna lil'ibadah. Ini menunjukkan bahwasannya mereka, Nabi Isa, Maryam, Uzair, mereka tidak pantas untuk diibadahi. Ya, karena mereka adalah makhluk, hamba Allah. Ya. Isa alaihissalatu wassalam, abdun fala yu'bad, hamba Allah yang tidak boleh diibadahi. Wa rasulun fala yukadzab, dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Allah muliakan dengan risalah. Tapi tidak boleh diibadahi. Ya, posisikan pada posisinya masing-masing. Nah, jangan berlebih-lebihan. Jangan mengibadahi Rasul. Jangan mengibadahi malaikat. Ya, posisikan mereka pada posisi masing-masing sebagai hamba Allah dan makhluk Allah. Nah, jangan diibadahi dari selain Allah. Fadalla ala annahum la yasluhuna lil ibadah, ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak pantas untuk diibadahi. Li'annahum bashar, walaupun mereka li'annahum bashar, karena mereka adalah manusia. Muhtajun, dan mereka perlu kepada Allah. Fuqara, mereka butuh kepada Allah. Yad'una Allah, mereka berdoa meminta kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka berharap kepada Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut terhadap siksa Allah. Wa man kana kadzalik, maka barang siapa yang kondisinya seperti ini, la yasluhu an yu'bada ma Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak pantas untuk diibadahi di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas untuk diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun Nabi Isa alaihi salatu wasalam bisa menghidupkan manusia, bisa mematikan, nah, kemudian menghidupkan kembali, ya, dan seterusnya dari berbagai macam mukjizat, ya, itu adalah, nah, karena mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar orang-orang yakin dengan kerasulan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bukan agar untuk diibadahi dari selain Allah, bukan. Karena mereka adalah hamba dan bashar dan manusia, butuh, perlu kepada Allah, ya, takut dengan azab Allah dan seterusnya. Orang-orang yang seperti ini, orang yang keadaannya seperti ini, tidak pantas untuk diibadahi dari selain Allah. Nah, ini pendapat pertama tentang ayat ini. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab. Mereka itu yang diseru, ya, dari selain Allah, mereka mencari jalan kepada Rabb mereka, ya, mencari jalan untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahkan berlomba-lomba siapa yang paling dekat dengan Allah. Pendapat pertama ini. Ini ayat ini turun tentang orang-orang yang menyembah Isa, Maryam, dan Uzair. Nah, Allah jelaskan bahwasannya orang-orang yang mereka sembah dari selain Allah, yaitu Isa, Maryam, Uzair, mereka sendiri, Isa, Maryam, Uzair, mereka sendiri mencari jalan untuk dekat dengan Allah dengan melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Bahkan mereka mengharap rahmat Allah. Mereka takut dengan siksa Allah. Maka orang yang kondisinya seperti ini tidak berhak untuk diibadahi dari selain Allah. Karena ibadah hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini pendapat pertama. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, annaha nazalat fi unasin minal musyrikin kanu ya'buduna nafaran minal jin. Ayat ini turun tentang orang-orang dari kalangan kaum musyrikin yang mereka menyembah sekelompok jin. Menyembah sekelompok jin, fa aslamal jin, kemudian jinnya masuk Islam. Walam ya'lam haula illadzina ya'budunahum biislamihim, dan mereka orang-orang yang menyembah jin itu tidak tahu bahwasanya jin-jin yang mereka sembah dari selain Allah sudah masuk Islam. Wasauru yataqarrabuna ila Allahi bitta'ati wadhara'ah, dan mereka jin yang sudah masuk Islam ini yang sebelumnya disembah dari selain Allah, mereka mendekatkan diri kepada Allah, berusaha dekat dengan Allah dengan melakukan ketaatan dan merendahkan diri di hadapan Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna azaba, dan mereka takut kepada azab Allah. Fahum, maka mereka jin-jin ini ibadun, adalah para hamba. Muhtajun, mereka perlu kepada Allah. Fuqara, butuh kepada Allah. La yasluhuna lil ibadah, dan mereka tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Ini pendapat yang kedua. Bahwasannya ayat ini turun tentang orang-orang dari kalangan kaum musyrikin yang menyembah jin. Kemudian jinnya masuk Islam, ya, dan jinnya taat kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sehingga Allah katakan ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab. Mereka yang disembah dari selain Allah, yang diseru dari selain Allah, yaitu jin-jin itu, mereka sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan mereka berlomba-lomba siapa yang paling dekat dengan Allah. Nah, maka orang yang kondisinya seperti ini, la yasluhu lil ibadah, tidak pantas untuk diibadahi. Karena mereka adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Dan tentunya mereka berlepas diri, ya, nah, dari sesembahan orang-orang musyrikun kepada mereka. Nah, mereka berlepas diri dari itu semua. Sebagaimana Nabi Isa, Maryam, Uzair, dan seterusnya berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Nah, kemudian kata Syekh, mengomentari dua pendapat tadi, wa ayyan kanal muradu bil ayatil karimah, manapun ya, yang dimaksud dengan ayat yang mulia tadi, ya, baik pendapat pertama atau pendapat kedua, ya, pendapat manapun, yang pertama atau yang kedua, fa innaha tadullu ala annahu la yajuzu ibadatus solihin, maka sesungguhnya, ya, tidak boleh, atau sesungguhnya ayat ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh menyembah orang-orang soleh. Tidak boleh beribadah kepada orang-orang soleh. Jadi sama saja baik pendapat pertama atau pendapat kedua, ya, yang benar sama saja. Maknanya tidak boleh menyembah orang soleh. Ayat tersebut menunjukkan tidak bolehnya menyembah orang soleh. Sawa'an kanu minal anbiya'i wasiddiqin, sama saja mereka itu adalah dari kalangan para nabi atau dari kalangan para siddiqin, au minal awliya'i was solihin, atau mereka dari kalangan para wali-wali Allah dan orang-orang saleh. Sama saja fala tajuzu ibadatuhum, tidak boleh mengibadahi mereka, tidak boleh menyembah mereka. Tidak boleh na'am berdoa, ya wali fulan, ya, angkatlah kesengsaraan dari kami, ya wali fulan, berikanlah nikmat kepada kami, berikanlah dan turunkanlah anugerah kepada kami, ya wali fulan, selamatkan kami dari mara bahaya. Nah, tidak boleh mengatakan ucapan-ucapan seperti ini, berdoa kepada selain Allah, baik berdoa kepada wali atau kepada nabi atau kepada malaikat atau yang selainnya. Fala tajuzu ibadatuhum, tidak boleh mengibadahi mereka. Mengibadahi dalam bentuk doa, nazar, menyembelih dan seterusnya dari berbagai macam bentuk ibadah, tidak boleh. Li'annal kulla ibadun lillah, karena semuanya adalah hamba-hamba Allah. Baik para nabi, orang soleh, para wali, semuanya hamba-hamba Allah. Fuqara ilaih, butuh kepada Allah, perlu kepada Allah. Fakaifa yu'baduna ma'allahi jalla wa'ala, maka bagaimana mungkin mereka diibadahi, nah, di samping beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin mereka diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh di sini memberikan na'am faidah dan juga tanbih yang penting tentang makna al-wasilah. Ya, karena orang-orang musyrikun salah menafsirkan ayat ini. Nah, perhatikan. Wal wasilatu ma'naha, wasilah di sini maknanya pada firman Allah tadi, pada firman Allah Ta'ala tadi, al-ula'ikal ladhina yadu'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Wasilah di sini artinya, maknanya at-ta'atu wal-qurb. Maknanya adalah ketaatan dan kedekatan dengan Allah. Jadi mereka yang diseru dari selain Allah, mereka yabtagun, mencari al-wasilah, mencari ila rabbihim. Ya. Mencari wasilah, mencari ketaatan atau melakukan ketaatan, ya, mencari jalan untuk dekat kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Ya. Ini makna wasilah di sini. At-ta'atu wal qurb. Fahiya fil lughah, secara bahasa makna wasilah adalah asyai'ul ladzi yuwasilu ilal maqsud, sesuatu yang bisa menyampaikan kepada tujuan. Ini makna wasilah. Nah, artinya sesuatu yang bisa menyampaikan kepada tujuan. Falladhi yuwasilu ila ridallah wa jannatihi, maka sesuatu yang bisa menyampaikan kepada ridha Allah dan menyampaikan kepada surga Allah, huwal wasilah ilallah, itu dinamakan wasilah kepada Allah. Jalan menuju kepada Allah, jalan kepada ridha Allah dan jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi hiyal wasilatul masyru'ah, inilah wasilah yang disyariatkan. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah kepada Allah, yaitu carilah jalan untuk bisa mendapatkan ridha Allah, surga Allah, ya, dengan melakukan ketaatan dan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini makna al-wasilah di sini. Nah, ketaatan, ibadah, ya, dan seterusnya dari berbagai macam amal soleh yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena makna wasilah adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada kepada tujuan. Nah, sehingga makna wasilah di sini adalah ketaatan, ibadah, ya, dan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini maknanya. Wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah kepada Allah. Yaitu apa? Lakukan ketaatan, beribadahan, ya. Nah, dan amal soleh untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk bisa menyampaikan kepada ridha Allah. Nah, bukan maknanya wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah perantara kepada Allah. Ya, sehingga harus tadi melalui nabi atau melalui wali, yang wali ini dijadikan perantara untuk menuju kepada Allah. Kalau seperti ini maknanya, apa bedanya dengan orang-orang jahiliyah dulu yang mereka menyembah patung orang soleh yang tujuannya apa? Untuk sampai kepada Allah. menjadikan patung sebagai wasilah. Nah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kata mereka, kami tidak mengibadahi patung-patung ini kecuali agar patung-patung ini atau nah, orang-orang soleh ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Sehingga hati-hati dengan penafsiran ini. Penafsiran wasilah diartikan perantara. Nah, itu mengambil perantara baik nabi, malaikat atau orang soleh, nah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Asy-Syaikh menjelaskan di sini, ammal muharrifun, al-mukharrifun. Adapun orang-orang yang menyelewengkan makna. Ya, orang-orang yang ngawur ya ucapannya, nah, suka menyelewengkan makna dari makna aslinya. Fayaqulun, mereka mengatakan, al wasilatu anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan. Wasilah itu artinya adalah engkau menjadikan perantara antara engkau dengan Allah. Ya. Mengambil perantara antara engkau dengan Allah. Minal awliya, baik perantara dari para wali, wasolihin atau dari jenis orang-orang soleh, wal amwat atau dari mayit-mayit. Nah. Taja'aluhum wasitatan bainaka wa bainallah. Engkau jadikan mereka, wali, orang soleh, nam, amwat ya. Engkau jadikan mereka sebagai perantara antara engkau dengan Allah. Liyukarribuka ilallah, agar mereka bisa mendekatkan diri engkau kepada Allah. Sehingga dikatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, Allah hikayatkan tentang orang-orang musyrikin bahwasanya mereka mengatakan, kami tidak mengibadahi sesembahan-sesembahan dari selain Allah ini kecuali agar mereka bisa mendekatkan diri-diri kami kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Fa ma'nal wasilati 'inda ha'ula'il muharrifin, maka makna wasilah menurut para al-mukharrifin, orang-orang yang ngawur ucapannya, orang-orang yang menyelewengkan makna, anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan. Mereka mengatakan wasilah adalah engkau menjadikan antara engkau dan Allah perantara. Engkau mengambil perantara antara engkau dengan Allah, tu'arrifullaha bika. Yang perantara ini akan mengenalkan engkau kepada Allah, akan mengenalkan Allah tentang engkau. Ya. Yeah. Jadi akan memberitahu kepada Allah tentang engkau. Watan kululahu hajatika, dan yang perantara ini akan menukil atau menyampaikan hajat-hajatmu, keperluanmu kepada Allah. Watukhbiruhu anka, dan juga akan mengkhabarkan na'am kepada Allah tentang dirimu. Ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lam, seakan-akan Allah enggak tahu. Sehingga harus melalui tadi wali atau orang soleh ya. Nah, yang menyampaikan kepada Allah ya. Kemudian dia menyampaikan kebutuhan-kebutuhan na'am dia ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lam, seakan-akan Allah tidak tahu. Au ka'anna Allah jalla wa ala bakhil, atau seakan-akan Allah Subhanahu wa taala pelit. La yu'ti illa ba'dama yulahhu 'alaihi bil wasa'id. Bahwasanya Allah tidak memberi kecuali setelah didesak dengan melalui perantara-perantara. Nah, jadi seakan-akan Allah pelit. Allah tidak akan memberi kecuali jika didesak dengan melalui perantara-perantara tadi. Nah, ta'ala Allahu 'amma yaqulun, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari ucapan mereka. Nah, walihada, oleh karena ini, yushabbihuna alan nas, mereka membuat tashbih, penyamaran kepada manusia ya. Membuat samar naam makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka palingkan dari makna yang sebenarnya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, Allahu jalla wa la yaqul ya. Dengan dalil mereka ini ya, berpendapat bolehnya menjadikan wasilah tadi ya, menjadikan malaikat atau nabi atau orang soleh atau wali ya, atau mayit sebagai perantara antara dia dengan Allah. Mereka pakai dalil. Apa dalilnya? Ayat ini, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka yang diseru dari selain Allah, mereka mencari na'am wasilah, ya, yaitu menjadi wasilah, ya, perantara kepada Allah. Fadalla ala anna ittikhadal wasa'id minal khalqi ilallah amrun masyru'. Kemudian mereka mengatakan setelah membawakan ayat ini, ayat ini menunjukkan kata mereka bahwasannya mengambil perantara-perantara minal khalqi dari kalangan makhluk, ya, ilallah untuk sampai kepada Allah, amrun masyru', ini adalah perkara yang disyariatkan. Li'anna Allaha asna 'ala ahlih, karena Allah memuji pelakunya. Wa fil ayatil ukhra, dan juga dalam ayat yang lain kata mereka, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah. Carilah wasilah, perantara untuk sampai kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah. Mereka maknakan seperti ini. Nah, padahal maknanya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, maka carilah jalan untuk dekat dengan Allah dengan melakukan ketaatan dan ibadah. Ya. Bukan naam, mencari jalan dekat dengan Allah dengan mengambil perantara. Ya. Menjadikan perantara wali, orang soleh dan yang semisalnya, yang dia berdoa kepada wali tersebut. Bukan ini maknanya. Tapi maknanya adalah ibtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah, yaitu lakukan ibadah, ketaatan, amal soleh untuk bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fisabilih, dan berjihadlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun, niscaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Qalu, mereka mengatakan, innallaha amarana an nattakhidzal wasilata ilaihi. Kata mereka, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengambil wasilah, ya, mengambil dan menjadikan perantara untuk sampai kepada Allah. Nah, yaitu mengambil perantara dari makhluk, ya, baik itu mayit atau orang soleh atau wali. Wal wasilatu ma'naha, dan wasilah kata mereka maknanya adalah al wasithah, perantara. Hakadza yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Demikianlah mereka memalingkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dari tempatnya, dari makna yang sebenarnya. Nah. Fal wasilatul masyru'atu fil Qur'an wa fis sunnah. Padahal wasilah yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah, di dalam hadis, wasilah yang disyariatkan, ya, adalah at-ta'atul lati tuqarribu ilallah. Wasilah di sini adalah ketaatan, ibadah yang bisa mendekatkan kepada Allah. Ini makna wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, ya, untuk sampai kepada Allah. Artinya apa? Lakukan ketaatan, amal soleh, ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang bisa menyampaikan kepada Allah. Wattawassul ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi. Dan juga makna wasilah di sini adalah bertawassul kepada Allah, ya. Bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya Rahman, irhamni, ya Ghafur, ighfirli, ya. Dan seterusnya dari bentuk tawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hadhihi hiyal wasilatul masyru'ah. Inilah wasilah yang disyariatkan. Seperti ini. Ya. Seorang yang dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya. Nah, khusyuk dalam sholatnya, serius dalam puasanya, dan seterusnya dari berbagai macam amal, ibadah, dan ketaatan, maka dia sedang apa? Yabtagi ilaihil wasilah. Sedang melakukan wasilah untuk dekat dengan Allah. Sedang melakukan ibadah, ketaatan yang bisa mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna wasilah. Bukan makna wasilah adalah mengambil perantara, ya, menjadikan perantara dari makhluk, wali, orang soleh, atau nabi, malaikat, atau mayit, ya, atau yang semisalnya, kemudian memohon kepada perantara tadi, ya, wahai perantara, sampaikan kepada Allah, nah, saya pengen keturunan misalkan, ya, sampaikan kepada Allah, selamatkan kami dari mara bahaya. Nah, maka ini adalah jenis kesyirikan. Nah, karena berdoa kepada selain Allah, tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrikin jahiliyah yang mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami mengibadahi berhala-berhala ini kecuali agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Maka batil makna wasilah yang mereka katakan. Batil, makna yang batil. Mereka memalingkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dari makna yang sebenarnya. Yang sebenarnya wasilah artinya adalah ketaatan, ibadah yang bisa mendekatkan kepada Allah, atau maknanya bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tetapi mereka maknakan wasilah sebagai perantara, menjadikan perantara dari makhluk untuk sampai kepada Allah. Maka ini makna yang batil. Kalau mereka mau jujur, ya, mau jujur, mana dari kalangan para ulama ahlu tafsir yang mengartikan wasilah di sini adalah perantara dari makhluk? Maknanya mengambil perantara dari makhluk, baik nabi, wali, atau orang soleh. Nah, tidak ada ahli tafsir yang menafsirkan seperti ini. Nah, kalau mereka mau jujur. Nah, tetapi mereka sudah terpenuhi dengan hawa nafsu. Tidak mau mendengar kebenaran. Hanya bersandar kepada apa kata nenek moyang. Nah, taklid kepada person, individu, bukan taklid kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Syekh, ammat tawassul bil makhlukin ilallah, adapun tawassul kepada makhluk untuk sampai kepada Allah, fahuwa wasilatun mamnu'ah, inilah wasilah yang dilarang. Bertawassul dengan makhluk untuk sampai kepada Allah, inilah wasilah yang dilarang. Wa wasilatun syirkiyah, inilah wasilah yang hukumnya kesyirikan. Wa hiya allati takhadhaha al-musyrikun min qabl, dan inilah yang dijadikan wasilah oleh orang-orang musyrikun min qabl, dahulu. Wasilah yang seperti inilah yang mereka lakukan. Wasilah kesyirikan. Sebagaimana firman Allah taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah dari selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka berkata haula'i, mereka-mereka itu, yaitu sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah, mereka itu adalah syufa'auna 'indallah, mereka adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Jadi dijadikan mereka sebagai apa? Perantara. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun, sehingga tawassul kepada tawassul dengan makhluk, bertawassul dengan makhluk, sama saja makhluknya itu malaikat, nabi, wali, orang soleh atau orang biasa, sama saja. Ini adalah tawassul yang dilarang. Tawassul dengan makhluk untuk sampai kepada Allah, inilah tawassul yang dilarang, inilah tawassul yang syirik, yang hukumnya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyukarribuna illallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka mengatakan, tidaklah kami mengibadahi sembahan-sembahan selain Allah ini kecuali agar mereka bisa mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hadza huwa syirkul awwalin wal akhirin. Inilah kesyirikan orang-orang terdahulu dan orang-orang sekarang. Sawaan bisawa, sama persis. Wa in sammauhu wasilah, walaupun mereka menamakannya ini wasilah. Ini bukan kesyirikan ini wasilah, ya. Ini tawassul. Nah, padahal tawassulnya tawassul kesyirikan. Wasilahnya wasilah syirkiyah. Nah, persis sama. Ya. Kesyirikan dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Sawaan bisawa persis. Wa in sammauhu wasilah, walaupun mereka menamakannya dengan nama wasilah. Fahuwa syirku bi'ainih, padahal itu adalah kesyirikan. Padahal itu adalah ainu syirk, ya. Kesyirikan itu sendiri. Walaysa huwal wasilah, dan bukan itu wasilah. Allati syara'ahu Allah, yang Allah syariatkan. Bukan itu wasilah yang Allah syariatkan. Wasilah yang Allah syariatkan adalah melakukan ketaatan, ibadah, amal soleh. Ini yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah ini yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengambil perantara atau menjadikan perantara antara hamba dengan Allah. Lianna Allah lam yaj'ali syirka wasilatan ilaihi abadan. Adapun wasilah yang mereka namakan itu adalah kesyirikan, bukan wasilah yang Allah syariatkan. Lianna Allah lam yaj'ali syirka wasilatan ilaihi abadan, karena Allah tidak menjadikan kesyirikan sebagai wasilah, sebagai jalan untuk menuju Allah abadan. Nah, sama sekali, ya. Tidak Allah jadikan kesyirikan sebagai wasilah, perantara yang menyampaikan kepada Allah. Nah, ya, selamanya tidak seperti ini. Wa inna masyirku mub'idun anillah. Hanya saja kesyirikan itu akan menjauhkan dari Allah. Nah, kesyirikan akan menjauhkan seseorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengambil perantara dari makhluk atau menjadikan perantara dari makhluk, ya, maka tidak lain dia sedang menjauhkan diri dari Allah. Nah, Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa maliz-zalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah telah mengharamkan surga atasnya, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Na'udzubillah. Orang yang menyekutukan Allah dan mati di atas kesyirikan, okay, maka Allah haramkan surga kepadanya, dan tempat kembalinya adalah di dalam neraka, dan dia tidak memiliki penolong seorang pun. Fakaifa yuj'alu syirku wasilatan ilallah, maka bagaimana mungkin kesyirikan dijadikan sebagai wasilah, perantara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? Enggak mungkin. Ta'alallahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Asyahid minal ayah. Kemudian kata Syekh, ya, yang menjadi inti pembahasan dari ayat ini adalah anna fiha dalilan ala anna hunaka minal musyrikin man ya'budus salihin. Bahwasanya di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa di sana dari kalangan orang-orang musyrikin ada yang menyembah orang-orang soleh dengan menjadikan orang soleh ini sebagai perantara. Nah, li'anna Allah bayyana dzalik, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan itu. Wa bayyana anna ha'ula'i alladziina ta'budunahum hum ibadun fuqara. Dan Allah jelaskan bahwasanya mereka, orang-orang yang mereka sembah dari selain Allah, ya, orang-orang soleh yang mereka sembah dari selain Allah, mereka adalah ibadun, mereka hamba-hamba Allah. Fuqara, orang-orang yang fakir, butuh kepada Allah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari wasilah, jalan untuk dekat kepada Allah. Ya'ni yataqarrabuna ilaihi bitta'ah, artinya mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang paling dekat dengan Allah, yaitu yatasabakuna ilallah, mereka berlomba-lomba untuk dekat kepada Allah jalla wa ala. Bil ibadah, tentunya dengan melakukan ibadah. Lifakrihim ilallahi wa hajatihim, karena butuhnya mereka kepada Allah dan karena perlunya mereka kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, dan mereka berharap kepada rahmat Allah, berharap nam rahmat Allah atau mengharapkan rahmat Allah, dan mereka takut dengan azab Allah. Wa man kana kadzalik, dan barang siapa yang kondisinya seperti ini, fa innahu la yasluhu an yakuna ilahan, maka tidak pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan. Yudua, yang dituju dalam doa. Wa yu'badu, dan diibadahi ma Allah, di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jelas dalam ayat tadi disebutkan ada dari kalangan orang-orang musyrikin yang menyembah orang-orang soleh. Semuanya sama diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal satu dalil lagi, yaitu dalil bahwasanya di sana ada orang-orang yang menyembah batu dan juga pohon. Namun insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.